Subhanahu wa ta'ala. Yang bernama Bapak-bapak, alhamdulillah pada malam hari ini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberikan kita taufik untuk ya, bisa terus-menerus bersemangat ya, di dalam kita memperdalam ya, memperdalam perkara agama kita ya. Semoga Bapak ini alamat ya, tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Jadi Bapak, kalau Bapak ingin melihat seseorang itu apakah dia dikehendaki kebaikan atau kejelekan, maka lihat saja Bapak, lihat saja dari semangatnya orang tersebut di dalam mencari ilmu. Bukan ilmu dunia, bukan apa, ilmu agama ya. Jadi kalau kita lihat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, mereka semangat mengaji ya, semangat ingin mengetahui ayat-ayat Al-Quran ya, ingin mengetahui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia haus. Nah ini tanda Bapak ya, tanda saudara kita itu tadi itu dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang, tapi kalau kita lihat rekan kita ya, dia tidak ada andil sama sekali dalam ya, antusias mencari ilmu ya, mengaji ya, maka ini dikhawatirkan ya, orang tersebut dikehendaki kejelekan ya. Apa dalilnya Bapak? Siapa yang hafal? Alhamdulillah. Dalilnya ini Bapak, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, muttafaqun alaihi, rawahu al-Bukhari dan Muslim ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini Bapak, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa, siapa saja di sini yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya kebaikan ya, baik di dunia Bapak ataupun akhir, semua kebaikan ya, maka di sini yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia dalam perkara agamanya. Ini Bapak, terutama di sini Bapak, ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini ya, ini sumbernya ilmu, ilmu agama sumbernya di Al-Quran. Bapak, kalau seseorang di dalam perkara ini dia sudah jatuh Bapak ya, terus bagaimana dia mau melangkah ke ilmu-ilmu yang lain? Jadi Bapak, apa yang kita pelajari dari di sini adalah ini sumbernya ilmu Al-Quran, semuanya nah, Al-Quran itu Bapak, akidah, fikih ya, atau bahkan tasawuf ya, itu Al-Quran. Jadi kalau seseorang dia dalam hal ini sudah keberatan, membaca sudah tidak bisa ya, terus bagaimana nanti dia mau ya memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan semakin berat. Maka alhamdulillah ya, manakala kita semangat ya, dalam ilmu ini, mudah-mudahan Bapak nanti dibukakan ilmu-ilmu yang lain. Jadi Bapak, untuk mengetes hati seseorang atau hati kita itu, apakah hati kita itu sakit atau hati kita itu sehat, maka bisa dicek Bapak, bisa dicek dengan Al-Quran. Kalau Bapak betah ya, betah baca Al-Quran, betah membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat membacanya, ini alamat hati kita sehat ya. Tapi Bapak, kalau hati kita itu misalnya ya, kita malas buka Al-Quran ya, baru sebentar sudah tidak kuat, atau bahkan baca Al-Quran malah kepanasan ya, atau terkadang ada sesuatu yang bergerak dalam tubuhnya, maka ini ada apa Bapak? Nah, ini bahaya nih. baca Al-Quran malah badannya panas, atau malah muntah-muntah, atau keluar pakunya. Nah ini berarti lagi disantet itu. Apa terus ya Bapak? Terus, terus baca Al-Quran. Jadi di sini Bapak, ini sebagaimana perkataan Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'a min kalamillah." Ini Bapak. "Lau taharat qulubuna ma syabi'a min kalamillah." Kalau seandainya hati kita itu bersih, bersih Bapak. Ya. Maka hati kita, jiwa kita itu tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Terus, ya, ingin membaca, membaca, membaca, tidak letih, tidak capek. Bahkan di situ lagi beristirahat, lagi bersenang-senang. Makanya Bapak perhatikan, ya, semangatnya para ulama kita di zaman dahulu di dalam membaca Al-Quran, beliau semangat-semangat. Seperti Utsman bin Affan, beliau bergadang setiap hari. Ya, bahkan dalam riwayat, ya, satu rakaat beliau khatam setiap hari, ya, baca Al-Quran. Bahkan ketika beliau dibunuh, Bapak, ya, dibunuh oleh, ya, pemberontak ketika itu, maka ya Bapak, beliau lagi baca Al-Quran, ya, lagi baca Al-Quran, ya, kemudian dibunuh beliau, Utsman bin Affan. Demikian juga Imam Syafi'i, Bapak. Imam Syafi'i, ya mungkin ini imamnya rakyat Indonesia, yaitu mazhabnya mazhab Syafi'i, ya, dan juga Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau, Bapak, ya, kalau bulan Ramadan, ya, kalau bulan Ramadan itu satu hari khatam berapa kali, Bapak? Berapa satu atau dua kali, Bapak? Bayangkan, kita mungkin Ramadan tidak khatam itu, tapi kalau Imam Syafi'i, Bapak, bulan Ramadan satu hari bisa khatam dua kali, ya. Berarti dalam satu bulan berapa kali bisa, Bapak? 60 kali khataman, ya. Ini luar biasa, Bapak, 60 kali khataman. Jadi sehari membaca 60 juz. Ini selesai dari Al-Fatihah An-Nas, diulang lagi Bapak, Al-Fatihah An-Nas, ya, satu hari. Kalau selain bulan Ramadan Bapak, beliau sekali, ya, khatam. Jadi kerjanya tiap hari hanya baca Al-Quran Bapak, ya. Sehingga Bapak, karena kesibukan mereka Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, disitulah, ya, ilmu-ilmu, ya, akan memancar disitu, ya, mereka faqih, ahli dalam bidang ilmu. Tep, mungkin ini Bapak, sekedar penyemangat bagi kita semuanya. Dan saya membuka sebuah ayat. Jadi Al-Quran sekaligus Bapak, Allah menurunkan Al-Quran ini supaya kita tidak menjadi susah atau dada kita sempit, tidak, ya, tapi sebaliknya Bapak, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sebagai kabar gembira, ya, sebagai kabar gembira berupa rahmat dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan di dunia maupun nanti di akhirat. Coba dibuka Al-Quran halaman 151. Ya, saya mau sambung sedikit masalah tajwid. Surat apa Mas Agus di situ? Surat Al-A'raf, ya, ayat pertama. Ayat pertama dan kedua kita baca sekalian. Saya mau membahas sedikit masalah mat teori yang dulu pernah kita pelajari supaya tidak hilang. Dan kita baca Bapak di situ. Kalau salah dibenerin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمع. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. سامع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Pada lafaz Allah, pada lafaz Allah, Bapak, jumlah lafaz Allah di situ. Ya, maka jangan lupa di situ sebenarnya ada matnya di situ. Yaitu mata apa, Bapak? Anjung Mas Agus, Mas Agus mana? Mata apa di sini, Mas Agus? Ada matnya. Matobi. Ya. Tapi matnya tidak kelihatan. Tapi kalau Al-Quran Indonesia, ya Al-Quran Indonesia kelihatan. Nanti Bapak di sini dikasih gini. Ya, Bapak. Ini tandanya alif. Ya. Maka di sini bapak ketika baca Bismillah di situ, kalau Al-Quran terbitan dari Timur Tengah ada dua, ada yang cuma gini saja. Nah, ini kalau orang tidak paham bisa salah. Ada yang seperti Indonesia juga, dia berdiri. Ya. Jadi sini bapak jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, gitu salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi panjangkan lho, Pak. Bismillah. Sama-sama. Bismillah. Nah, kalau berhenti, ya, kalau berhenti, maka menjadi mata bahan masa bapak. Paham enggak? Masa kesan WC jadi mata bahan masa kesan WC. Siapa yang tahu, Pak? Tahu, langsung masa sorry. Mata ada lesukun, ya. Jadi dibaca 246 kalau berhenti. Bagus, karena ada alif di sini bertemu dengan satu huruf yang diwakafkannya Tuha. Ya. Jadi di sini panjang Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini berarti kenapa Bapak huruf ini? Ya. Coba mengulis, dibaca mengulis. Baca, hantu, ayat pertama. Alif lam mim shad. Alhamdulillah, bagus yang mengulis. Alhamdulillah, bagus. Tengok Pak, untuk membaca huruf ini mudah sekali. Mudah sekali. Ya. Baik, perhatikan di sini. Bapak-bapak, pernah kita lewati huruf yang di awal surah seperti kata Toha. Ini dibaca berapa rakaat, Bapak? Berapa rakaat? Dua, baik. Disingkat apa kemarin saya contohkan? Hayyun Tahur, alhamdulillah masih ingat. Ini Bapak ya, Hayyun Tahur. Kalau Bapak-bapak jumpai huruf Hayyun Tahur, ya. Hayyun Tahur sama-sama. Hayyun Tahur. Yaitu ha ya ta ha ra ada 5 ta, Bapak. Tidak ada yang keenam. Maka ini baca berapa harokat? 2. Bapak, alhamdulillah masih ingat ya. Dulu saya belum mengajarkan ini, sekarang saya ajarkan. Ta ha sama-sama. Dua-duanya ada di sini enggak, Bapak? Ada, kita merasa saja ya, yaitu ini Toha ya. Ya misalnya, ya Bapak-bapak sudah hafal semua ha. Yasin. Sama-sama. Yasin. Baik. Ya ada di sini gak Bapak? Berarti berapa harokat? 2 harokat, baik. Sekarang saya membahas huruf di sini. Bapak-bapak huruf di sini, Bapak-bapak cukup menghafal ini saja. Naqasa, sama-sama. Naqasa. Dengar-dengar apa ya? Asalukum. Asalukum. Kalian terima apa, Pak? Naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Kita hitung, Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf saja, Bapak. Ya. Ini ada artinya, Bapak. Nakosa asalukum ini ada artinya. Nakosa ini fi'il madhi. Artinya apa, Bapak? Nakis. Apa berarti? Berkurang. Baik. Kalau asal. Asalun. Siapa yang jualan asal, Bapak? Saya, Pak Mukhlis jualan ini. Ah, ini madu, Pak Mukhlis satunya. Ya. Saya bukan permusir Pak Mukhlis saja, Anda boleh di masjid ya. Tapi ini sekedar memudahkan saja ya. Asalnya itu madu Bapak, madu ya, tinggi-tinggi ya, madu kum kalian ya, kum kalian. Jadi di sini madu kalian berkurang. Kalau ini saya Bapak, hidup bersih ya, sayun hidup, tahur suci, bersih. Kalau nakos asalukum, madu kalian berkurang. Paham Bapak? Sekali lagi ya, naqasa asalukum. Kalau menjumpai huruf ini Bapak-bapak, ya, maka harus dibaca 6 harokat. Tidak boleh tidak, harus 6 harokat. Ada 8 ini saja. Ya. Seperti di sini Bapak, ya sin di sini. Ya. Sin di sini ada enggak Bapak? Ada. Maka di sini kita baca 6 harokat. Namanya madlazim harf mukhaffaf. Ya. Kita baca Yasin, sama-sama. Yasin. Paham apa, Bapak? Kalau ini 2 harokat, kalau ini berapa harokat? 6. Alhamdulillah paham. Sekarang coba Bapak kita lihat ini, ya. Alif di sini dia bukan huruf mat. Bapak perhatikan cara membaca alif di sini, perhatikan, ya. Ya. Alif sama-sama. Alif. Tidak mat, tidak ada mat di sini. Jadi langsung baca di sini alif begitu. Ya. Jangan dibaca alif. Nah, ini keliru. Ya, jadi ada fa-nya. Alif mengalir. Ya. Tapi Bapak perhatikan. Kemudian lam di sini Bapak. Lam di sini ada di sini atau naqasa asalukum Bapak? Tah, naqasa asalukum ini. Ya. Baik. Maka di sini Bapak dibaca berapa rakaat? 6. Baik, alhamdulillah. Faham. Ingat Bapak, ingat. Lam di sini begini tulisannya. Ah. Lam sama-sama? Lam. Ada 3 huruf, lam, alif sama mim. Ini huruf lam, Bapak. Paham? Ya, baik. Maka di sini baca nama rokat. Kemudian hati-hati Bapak, di sini ada mim. Mim di sini hayun tahur atau naqasa asalukum. Ini Bapak. Ya. Mim di sini perhatikan Bapak, tulisannya begini. Bapak harus paham ini. Mim kemudian apa Bapak? Ya, kemudian apa? Baik. Ya, Bapak perhatikan. Mungkin Bapak nyari di YouTube. Dimanapun jarang yang mengajarkan sampai mendalam semacam ini, ya hampir tidak. Cuma sekarang mungkin di masjid As-Sakinah saja. Tadi kalau Bapak di sini mim, ya mim di sini masuk hayun tahur apa naqasa asalukum Bapak? Naqasa asalukum di sini saya tenangkan. Tapi kita baca mim sama-sama. Mim. Kemudian di sini Bapak. Sod sama-sama. Sod. Loh, padahal bukan baju di toko di sini, oh, ya kan? Tidak ada baju di toko itu rusak. Tapi kenapa timbul kol-kola? Kemudian? Alhamdulillah, sudah paham. Tep, dari mana kol-kolanya di situ? Padahal bukan baju di toko, bukan. Tapi kok ada kol-kolanya? Ternyata bapak-bapak. Di situ ada di sini kol-kolahnya itu. Ah, ini Bapak. Paham? Sod sama-sama? Sod. Namanya kol-kolah apa kamu tulis di sini? Tayyib kol-kolah kubra, alhamdulillah, bagus. Jadi harus jelas, ya. Tayyib, jadi begini Bapak, cara membaca ayat ini lihat ini. Alif Lam Mim Sad. Sama-sama. Kemudian hati-hati di sini, Pak. Hati-hati. Ya. Di sini lam, di sini sukun. Berarti apa, Pak? Lam di sini sukun. Ada mim sukun di sini bertemu dengan mim. Mas Hilmi, apa hukumnya Mas Hilmi? Alhamdulillah, ilhamimi, Bapak. Ya, tayyib, ilhamimi. Makanya kalau Al-Qur'an Indonesia, Al-Qur'an Indonesia di situ di sini dikasih apa, Pak? Bisa dilihat apa ada tasinya enggak? Ini maksudnya tasinya dari mana? Tasinya dari sini. Tapi kalau Al-Qur'an standar dunia internasional tidak ada apa namanya, Pak? Tasinya. Ada Mas Agus? Enggak ada tasinya. Yang standar bukan Indonesia, tapi dunia tidak ada tasinya. Ya, Bapak. Siapa? Yang ada lagi, yang punya lagi? Mas Rita, ya. Enggak ada tasinya. Saya berarti standar dunia. Tep, ini maksudnya mim tahsin. Mungkin ini Departemen Agama Indonesia, Bapak, untuk memudahkan rakyat Indonesia supaya tidak salah dalam membaca, sehingga dimudahkan, Bapak. Kasih tahsin. Ini supaya di sini mendengung. Nah, dari mana mendengung? Karena di sini ada mim sukun berikut dengan mim. Sehingga Bapak di sini kita baca Alif Lam. Jadi jangan dibaca alif lam mim, ini keliru. Tahu, Pak? Ya, di sini dengungkan dulu. Mendengungnya di sini minimal 2 harokat, tidak boleh kurang. 2 harokat, Pak. Kalau Bapak mau melebihkan 3 harokat ketika bertemu di sini, 4 harokat itu akan semakin indah sekali. Semakin indah. Kemudian di sini perhatikan mim, ya. Ada mim sukun. Tadi Pak Mukhlis salahnya di sini saja. Di sini agak mendengung Pak Mukhlis. Padahal di sini, Pak, ada mim sukun bertemu dengan sad. Ya. Maka apa Mas Basari hukumnya? Salah Basari. Tep, izhar syafawi. Alhamdulillah ini sebagian alhamdulillah sudah alih-alih ini. Tep, di sini izhar syafawi. Ya. Maka di sini, Pak, tidak boleh kita dengungkan. Tidak boleh kita baca semacam ini. Mim. Tidak boleh. Tapi cukup tertutup bibir. Mim Sod. Sama-sama. Mim Sod. Paham, Bapak? Tadi yang mulai di sini masih Mim Sod. Ini keliru. Paham, Bapak? Paham. Di sini idhar. Paham, Bapak? Ada yang masih pusing ini? Tidak ada, insya Allah, jelas ya. Mas Yanto, jelas insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang saya ulang, Bapak, perhatikan tulisan saya ini. Ya. Alif Lam Mim Sad. Sama-sama. Alhamdulillah begitu, Bapak. Kalau kalah, sod. Sama-sama. Dan kalau Bapak baca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah ini. Alif, kemudian apa, Bapak? Ya. Terapkan kaidah saya, Bapak. Ya, ini tadi, ya. Alif Lam. Gitu dulu. Jangan langsung, jangan alif lam mim. Nah, ini salah, Bapak. Ya. Kenapa di sini ada dengungnya, Bapak? Karena ini tadi mim sukun bertemu dengan mim. Paham, Bapak? Sehingga di sini kita baca alif lam mim. Sama-sama. Alif Lam. Paham Bapak di sini? Ya. Kalau Bapak penasaran, tapi benar buat aku ini. Bapak silahkan dengarkan korek-korek kelas dunia. Jangan dengarkan korek kelas kampungan. Ya. Kalau kelas kampungan tidak paham semacam ini. Kecuali dari kampung tapi dia juara nasional. Atau juara kabupaten. Insyaallah ini sudah bagus ini. Ya. Jadi kalau tingkat tingkat RT tidak paham. Ya, gitu. Ya, silahkan dengarkan Bapak. Kalau Bapak penasaran, jangan sering dengar murotal, dengarkan. Ya. Kita ulang. Alif Lam Mim. Sama-sama. Alif Lam Mim. Boleh coba. Saya lanjut lagi. Ini perhatikan. Alif Lam Mim Sod. Sama-sama. Alif Lam Mim Sod. Jadi saya berharap di sini, ya, saya berharap Bapak, saya tidak ingin Bapak hanya jago dalam baca Al-Quran, ya, jadi saya harapkan di sini bapak sekalian yang ada di sini juga ahli begitu, ya, ahli dalam bidang Al-Quran. Ya, maka saya harapkan tahun dua tahun tiga tahun bapak sudah ini kuasai. Ya. Ilmu ini jarang kita dapat, kenapa? Mungkin bapak keliling kemana-mana, jarang sekali yang mengajarkan semacam ini. Hanya sekadar ilmu bimbu, nah ilmu bilagun, nah. Tapi mereka semacam ini tidak paham. Ya. Dan sekarang kita masuk ayat kedua. Kita baca Bapak. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Sama-sama. Sebetulnya jadi ayat di sini mengingatkan kepada Nabi Muhammad, ya, begitu juga dengan kita semuanya supaya hati kita tidak sempit dengan Al-Quran. Ya, coba dibaca Ahmad Basari artinya yang keras. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau tetap jajan karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Alhamdulillah ini Bapak ya. Jadi bukan maksud Allah membuat kita sempit susah hidupnya, tidak Bapak, tapi ingin memuliakan kita, menggembirakan kita. Ya. Dan sampai hari ini kita pelajaran talqin, Bapak. Talqin, Bapak. Tapi kita di situ sudah dapat banyak faedah. Kita talqin sebentar aja insyaallah. Insyaallah mundur 10 menit misalnya. Dan insyaallah pengajarnya ada semua. Baik, kita surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Ya, ayat berapa? Saya masih ingat, Pak Sekiti masih ingat ayat berapa kita? Sehingga saya asal kita sampai ayat 10. Ya, sekarang kita masuk ayat 11. Begitu Bapak ya, halaman 593. Ya, kita baca sedikit. 593 pertengahan juz amma, kita baca surah Al-Fajr ayat 11. Ya, kita baca sekaligus sama Bapak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كده بقى 11. الذين تغوا في البلاد. سامع؟ الذين تغوا في البلاد. بقول. فأكثروا فيها الفساد. سامع؟ Bagus, kita lanjutkan. Fasadda alaihim rabbuka sawta adab. Sama-sama. Fasadda alaihim rabbuka sawta adab. bagus. Inna rabbaka labil mirsad. Sama-sama. Kita akhir 15, karena sudah waktu segitu. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. Biar cepat semua, sama-sama. Karena anak kalau tidak kuat mendidik tidak apa-apa. Kemudian lanjutkan. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sama-sama. Wa na'amahu fayaqulu rabbi. Satu nafas berarti apa? Nanti dibaca satu nafas ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sama-sama. Masalah itu bapak sama-sama ya 11 sampai 15 ya. Dengar-dengar. Nanti di satu nafas ya 15. 1, 2, 3. Alladhi. Alladhi nasawu. Bagus. Masalah. Bagus. Bagus, terus. Alhamdulillah kuat ya, Bapak ya. Kita sampai sini dulu. Kita baca tahmid. Alhamdulillah, cukup insyaallah. Now.